Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Semoga bin rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya zulm menzalimi harta-harta hamba Allah itu adalah an ya'khudha min mali akhi bighairi haqq. Seorang mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak hak. Bi ayyi naw'in minanwa, dengan macam apapun, dengan cara apapun, bentuk apapun, ketika seorang mengambil harta saudaranya dengan tanpa cara, dengan tidak hak, maka itu adalah dzulm. Sudah sebutkan macam-macamnya. Kata beliau, sawna khadahu ghasaban, apa dengan cara gosob, ya'khudhu bil quwwah, merampas dengan kekuatan qasab, au akhadahu sariqatan, atau dengan mencurinya, mencuri harta saudaranya, itu juga dzulm, au ihtitafan, atau dengan mencopetnya, mengambil dengan sembunyi-sembunyi harta saudaranya, aw khianatan, atau dengan bentuk mengkhianati saudaranya terkait dengan harta, mengkhianati amanah yang diemban dari oleh saudaranya, aw gishan, atau mengambil cara mengambil harta saudaranya dengan cara gish, menipunya. Bahkan kita sebutnya secara khusus menyebutkan orang-orang menipu saudaranya, itu terjatuh dalam dua perkara yang mahdzur. Yang pertama, ketika seorang menipu saudaranya, dia berarti terjatuh dalam uduan, melampaui batas, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan zulm. Mahdzur yang kedua, dia telah terancam dengan tabarruknya Nabi dari dia. Nabi berlepas diri dari dia. Karena Nabi Muhammad SAW berkata, "Man ghasyana falisa minna." Atau kata beliau rahimahullah, di antara bentuk zulm juga adalah terkait dengan harta, kadziban. Dia berdusta untuk bisa meraih, merampas harta saudaranya. Qala kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa min adh-dhulm aidan, di antara bentuk zulm juga adalah an yakuna syahsin ala syahsin darahim thumma yunkiru alladhi alaihi haqq. Iya, dia punya tanggungan hutang, tapi kemudian mengingkari hutangnya, mengingkari dirinya pernah meminjam, pernah diberi titipan atau yang lainnya. Sebaliknya, wa kadzalika ayatan, kata beliau, min akli amwal, di antara bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang haram dari kezaliman terkait harta adalah an yadda'iya syahsun ala akhar ma laysa lahu wa yuqimu ala dzalika albayyinah bisyahr huzur. Ya, seorang mengklaim, mengaku-ngaku harta milik orang lain, kemudian dia cari-cari saksi palsu, cari-cari bukti palsu untuk bisa merampas tanah atau harta saudaranya. Ini pun yang terbentuk kezaliman dalam masalah harta. Innallaha rahiman rahimakumullah. Dan di antara yang akan dibahas siang ini. Wa min dzalika rabbi rahimahullah mayaf'aluhu ba'dul jiran. Di antara kezaliman terkait dengan harta adalah yang dilakukan sebagian tetangga ketika bertetangga. Haitsu tajiduhu yudkhil marasim ala jarihi. Iya, dia masukkan, dia geser batas-batas tanahnya kepada tanah tetangganya. Ini yang kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahallahu taala, kata beliau, wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zalama qida shibrin min al-ardi, barang siapa yang menzalimi, merampas ya sejengkal saja dari tanah orang lain, milik orang lain, merampasnya, tuwiqahu min sabi ardhin, maka akan dikalungkan kepada dia, dia miliki yang menanti dari 7 lapis bumi sebagai adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Iya, seorang yang merubah-rubah batas tanah, menggeser-geser batas tanah, terjatuh dalam dosa besar. Yang pertama diancam ya dengan ini, di hari kiamat dihinakan dengan diazab, disiksa, dikalungkan kepadanya sabu ardi. Dan yang kedua, ya dilaknat. Dilaknat. Di antara 4 perkara yang dilaknat adalah Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, la'anallah man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat seorang yang merubah-rubah iya tanda-tanda tanah. Iya, di antara batas-batas tanah dirubah. Dia terancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.